بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab منهج الفرقة الناجية منهج الفرقة الناجية pembahasan yang dibawakan oleh Syekh dalam rangka untuk memahamkan kepada kita dua hal penting, yaitu al-manhaj, bagaimana mestinya kita beragama yang benar, bagaimana kita itu memahami agama dengan benar, karena ini adalah kunci kita untuk bisa meniti as-sirat al-mustaqim sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang masalah akidah. Dan kita telah melewati pembahasan tentang manhaj al-firqatun najiyah. Apa itu al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-cirinya? Telah kita lewati pembahasannya. Kemudian kita telah masuk pada pembahasan tentang akidah. Dan tentang akidah ini pun telah kita lewati beberapa poin pembahasan. Dan kita sedang dalam pembahasan masalah at-tauhid. Masalah tauhid kita telah juga lewati dalam beberapa poin pembahasan, dari makna tauhid, kemudian macam-macam tauhid, kemudian arti pentingnya tauhid, kemudian fadha'il atau keutamaan tauhid. Sekarang kita masuk pada min fawaid tauhid. Di antara faidah atau di antara buah-buah yang akan didapatkan, keuntungan-keuntungan apabila seorang dia berjiwa muwahid, berjiwa sebagai ahli tauhid. Beliau bawakan dalam beberapa poin, 5 poin catatan beliau berkaitan dengan pembahasan tentang min fawaid tauhid, di antara faedah-faedah dari tauhid ini. Mari kita lihat langsung apa yang beliau bawakan dalam bab atau pembahasan ini. Silakan dibaca. Mana yang bawa bukunya? Manfaat tauhid. Jika ketauhidan yang murni terwujudkan dalam kehidupan seseorang, baik secara pribadi maupun kelompok, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Di antara buah-buah yang akan dibuat adalah inna tauhid al-khalis. Sesungguhnya tauhid yang murni, tauhid yang tidak tercampur dengan syirik, idza tahaqqaqa fi hayati fardin au jama'atin, apabila tauhid ini terwujud dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, mentahqiq tauhid artinya tauhid ini diwujudkan dengan sempurna. Orang yang mereka mewujudkan tauhid dengan sempurna artinya orang yang mereka mewujudkan tauhid dengan meninggalkan mafasid, yang hal-hal yang akan merusak tauhid, nawaqid, hal-hal yang akan membatalkan tauhid, maupun apa yang akan mengurangi tauhid, nawaqis. Tauhid itu ada nawaqidnya, ada nawaqis. Nawaqid, hal-hal yang membatalkan tauhid. Kalau dia melakukannya, tauhid dia batal. Itu nawaqid, pembatal-pembatal tauhid. Ada lagi nawaqis, hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau hal ini dilakukan, maka tauhid dia akan berkurang nilai kesempurnaannya. Contoh nawaqil, syirik akbar, kufur akbar, nifaq i'tiqadi. Ini adalah nawaqil, hal-hal yang akan membatalkan tauhid. Contoh nawaqis, ya syirkun asghar, kufur asghar, nifaq amali, maksiat, bid'ah. Ini adalah nawaqis, perkara-perkara yang akan mengurangi tauhid. Seorang yang mentahqiq tauhid, dia meninggalkan hal-hal yang akan membatalkan tauhid, dan apabila dia mewujudkan tauhid dengan sempurna, dia pun akan tinggalkan pula nawaqisnya, hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Apabila pribadi maupun masyarakat mereka mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, haqqaqa athyabu tsamarat, maka akan terwujud buah-buah yang indah. Sehingga tauhid itu seperti pohon, pohon tauhid. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula kullahinin bi'tni rabbiha. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil perumpamaan tentang kalimah thayyibah, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik bagaimana itu? Asluha thabitun, akarnya kuat, mengunjam, kokoh. Wa far'uha fis sama, batang percabangnya tinggi menjulang. Tu'ti ukulaha kullahinin witni robiha, dia mengeluarkan buah-buah setiap saat dengan izin Rabbnya. Sehingga orang yang memiliki pohon iman dengan sempurna, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, naik tinggi, mengeluarkan buah-buahan setiap saat, inilah tamsil tentang pohon tauhid yang sempurna. Orang apabila dia memiliki tauhid, tauhid ini akan menggerakkan amal, sehingga akan memunculkan amal-amal yang akan terangkat naik, diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga batang percabangannya dalam bentuk amal, perbuatan yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ittiba, sehingga menjadi terangkat naik, diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian mengeluarkan buah-buahannya bi'idni rabbiha, dengan izin Allah, karena tidaklah seorang dia bisa mewujudkan tauhid kecuali dengan izin Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ahli tauhid, jangan sampai lupa, itu semata-mata karunia Allah Ta'ala. Wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat tamsil seperti ini bagi manusia agar mereka mengambil pelajaran-pelajarannya. Pohon yang baik membuahkan buah yang baik. Wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tustat min fawqil ardi malaha min qarar. Demikian pula perumpamaan pohon yang jelek, perumpamaan yaitu kalimat yang jelek, kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat batil, itu seperti pohon yang jelek yang tercabut dari permukaan tanah sehingga tidak mengakar ke tanah, buah-buahnya pun tidak ada atau kerusakan yang ada. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, pohon yang buruk mengeluarkan buah-buah yang buruk. Sekarang apa itu diantara buah min samarati, diantara buah-buah indah yang dihasilkan dari pohon tauhid? Satu, baca. Satu, memerdekakan manusia dari penghambaan dan ketundukan kepada segala sesuatu selain Allah. Karena sebenarnya segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun. Bahkan mereka sendirilah yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga tidak bisa memberi manfaat ataupun menolak bahaya untuk diri mereka sendiri. Mereka juga tidak mampu mematikan, menghidupkan, ataupun membangkitkan. Tauhid memerdekakan manusia dari segala bentuk penghambaan, kecuali penghambaan kepada Allah semata. Tauhid memerdekakan akal manusia dari bentuk ketahayulan dan penyimpangan-penyimpangan berpikir. Tauhid memerdekakan hati manusia dari tunduk, iba, dan pasrah kepada selain Allah. Tauhid memerdekakan hidup manusia dari kekuasaan yang berbau kefiraunan, para pendeta, para dukun, dan orang-orang yang memaksakan diri untuk diperkuatkan. Karena semua itulah, para pembesar kaum muslimin dan gembong-gembong kafir jahiliyah dulu menentang dakwah para nabi secara umum, dan khususnya dakwah Rasulullah SAW. Sebab mereka sangat paham bahwa perkataan La ilaha illallah merupakan permakluman umum akan kemerdekaan manusia. Ia akan menyingkirkan para penguasa zalim dari singgasana kekuasaannya yang menipu, dan meninggikan derajat orang-orang beriman yang tidak mau hidup kecuali kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya. Yang pertama, di antara buah dari tauhid, tahrirul insan minal ubudiyah. Memerdekakan manusia dari penghambaan. Wal khudu' li ghairillahi min asya, dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adanya hanya al-khaliq dan makhluk. Al-khaliq Allah taala. Makhluk semua selain Allah dalam makhluk. Sehingga selain Allah derajatnya semuanya sama, makhluk. Walaupun mereka memiliki status yang beda-beda. Malaikat, nabi, wali, kemudian juga orang tua, penguasa. Mereka memiliki status yang beda-beda dan mereka memiliki hak-hak. Tapi satu yang tidak ada pada hak mereka, hak disembah, enggak ada. Disembah itu hanya haknya Allah Ta'ala. Karena selain Allah tidak memiliki syarat yang menjadikan mereka layak disembah. Yang syarat untuk disembah itu, mereka adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Selain Allah tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Maka misi terbesar dakwah tauhid adalah membebaskan manusia dari penghambaan makhluk, penghambaan hamba kepada para hamba, menuju penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba. Maka ketika Rib'i, salah seorang prajurit kaum muslimin, dia di hadapan ini panglima Rustum, panglima Persia, Maka di antara pernyataan Rib'i menegaskan tentang dirinya, nahnu qaumun ibta'atsanallahu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adil islam wa min si'atid dunya wa min dhikid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Apa kata Ri'i? Kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba menghamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba, itu Allah taala. Dikeluarkan dari perbudakan manusia kepada manusia, makhluk kepada makhluk, menuju penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba. Dan itu fitrah. Dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Ini adalah penegasan seorang prajurit kaum muslimin. Bagaimana mereka tahu tentang hakikat ajaran tauhid, membebaskan penghambaan manusia kepada manusia, menuju penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba, yaitu Allah Ta'ala. Maka di antara buah tauhid yang pertama disebutkan adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama para makhluk dan dari ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu makhluk, wal makhluqat la yakhluquna syai'an. Dan para makhluk ini tidak menciptakan sesuatu. Para makhluk ini mereka bahkan diciptakan, wahum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Maka bagaimana makhluk kemudian memperhamba makhluk yang lainnya? Bagaimana makhluk menghamba kepada makhluk yang lainnya? Menghamba itu kepada Rabb-nya para hamba. Semua dilahirkan sama statusnya sebagai hamba Allah. Statusnya adalah sebagai hamba Allah. Sehingga memperhamba para makhluk adalah kemungkaran besar. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Dan para makhluk itu pun tidak memiliki kekuasaan untuk menolak madarat maupun mendatangkan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan para makhluk ini pun tidak memiliki kuasa untuk mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Fattauhidu tahriru lil insani min kulli ubudiyatin. Maka tauhid itu membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan illa li rabbihil ladzi khalaqahu fasawwah, kecuali penghambaan kepada Rabb-nya yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ini adalah di antara buah tauhid, sehingga dibebaskannya dari penghambaan hamba kepada hamba. Karena tidak ada yang layak memperhamba para hamba-hamba Allah, statusnya sama para hamba yang semuanya punya kewajiban menghamba kepada Allah Ta'ala. Demikian juga tahriru li aqli minal khurafat wal awham. Tauhid ini akan membebaskan akal manusia, akan membebaskan akal manusia dari khurafat. Apa itu khurafat? Ikhwan, apa khurafat? Hah? Apa itu khurafat? Apa khurafat? Khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar sama sekali. Gugon tuhon, keyakinan turun-temurun. Ada kisah berkaitan dengan khurafat ini. Orang namanya khurafat, sehingga khurafat ini ambil daripada nama orang. Khurafat, dia diculik oleh jin dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ketika dia pulang, cerita kepada yakni kawan-kawannya atau kepada masyarakatnya, ceritanya sampai aneh-aneh. Sehingga dianggap oleh masyarakat itu, wah ini khurafat dusta. Khurafat sudah enggak karuan ceritanya itu. Maka akhirnya cerita yang itu tidak berdasar, cerita yang dianggap dusta, itu lalu dikatakan khurafat. Khurafat yang asalnya khurafat ini adalah kisah orang yang nama orang diculik jin, lalu dia pulang cerita macam-macam sampai masyarakat sebab mendustakan karena ceritanya super aneh-aneh. Maka setiap cerita yang kemudian dianggap tidak berdasar atau ada kedustaan dikatakan khurafat. Lah Islam membantah atau membebaskan akal dari khurafat dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar, yang tidak ada dasarnya. Wa tahriru li dhamirihi min al-khudu' wa dhul wal istislam, dan membebaskan hatinya dari ketundukan dan menghinakan diri dan berserah diri kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga orang yang bertauhid itu al-khudu' wadh-dhul wal-istislam hanya kepada Allah Ta'ala. Ketundukan mutlaknya hanya kepada Allah Ta'ala. Menghinakan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan sikap pasrah totalitasnya hanya kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang layak yang ditunduki secara totalitas kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dia merasa hina sehina-hinanya kecuali di hadapan Allah. Karena kita fakir, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya, maka tidak ada yang layak untuk dia menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian pula al-istislam, kepatuhan, kepasrahan, itu hanya dia tujukan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Yang lainnya itu semuanya adalah disetandarkan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau perintah-perintahnya mencocoki perintah Allah dan Rasulnya, dia taat, dia bisa ikut. Kalau menyelisih, maka dia tidak boleh taat, dan dia tidak boleh menghinakan diri di hadapan para makhluk. Ini adalah ini di antara warna orang yang mereka bertauhid. Wa tahriru li hayatihi min tasallutil fara'inah wal arbab wal kahanah wal muta'allihina ala ibadillah. Demikian pula membebaskan hidupnya, kehidupannya itu dibuat merdeka dari penguasaan para Fir'aun, dari penguasaan para Fir'aun. Fir'aun-Fir'aun ini para penguasa-penguasa yang mengangkat dirinya sebagai Rob, ilah, sesembahan, sehingga memperbudak manusia. Tauhid membebaskan dari penguasaan para penguasa. Para penguasa dia justru harusnya membimbing manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala dan memberantas orang-orang yang mereka akan melakukan kejahatan, memperbudak manusia. Demikian pula membebaskan dari al-arbab, ulama-ulama yang sesat, ulama-ulama yang akan membuat manusia tunduk kepada dirinya dengan tipuan mereka. Ini para arbab, pendeta, ulama yang menggiring manusia untuk kemudian taklid pada dirinya, tidak mengarahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Wal kahanah, dan juga dukun-dukun, membebaskan dari dunia perdukunan, yang dukun ini dianggapnya adalah ulamanya atau tokoh spiritual di masyarakat yang tidak mengenal agama, dukun. Maka di masyarakat yang tidak mengenal agama, ulamanya dukun. Dukun. Sehingga mereka ketundukannya kepada para dukun yang dianggap ini mengetahui perkara-perkara yang luar biasa. Wal muta'allihin ala ibadillah. Dan orang-orang yang mereka ingin memperbudak, menjadikan manusia itu menyembah dirinya. Orang-orang yang mereka ingin menjadikan manusia menyembah kepada dirinya dari para hamba Allah Ta'ala. Ah, tauhid membebaskan dirinya, hatinya, kehidupannya dari hal itu semua. Maka betul-betul orang yang mereka tertanam dalam hatinya tauhid itu betul-betul free, merdeka. Dia betul-betul bebas dari segala bentuk penguasaan, penghambaan. Tinggal dia hanya tunduk dan patuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, karena tauhid itu arah pendidikannya itu adalah menghasilkan jiwa pribadi yang betul-betul terbebas dari segala bentuk perbudakan, penghambaan, penguasaan, khurafat. Walihada qawama zu'ama usyriki wa tughatul jahiliyah. Oleh karena itulah para pembesar-pembesar syirik, gembong-gembong syirik dan para tauhid-tauhid jahiliyah, mereka itu menghadang zama da'awatil anbiya amatan wada'watar rasuli khasatan. Mereka menjadi penghadang-penghadang dakwahnya para nabi secara umum dan dakwahnya para rasul. Karena kalau mereka tidak menghadang tauhid, tauhid akan bubrahkan tatanan versi tauhid, versi para arbab, para dukun, para muta'allihin, akan bubrahkan tatanan mereka biar sehingga manusia tidak lagi merasa ini terikat. Makanya ulama alul bidah, ulama yang mendidik manusia itu untuk taklid, setaklid-taklidnya kepada dirinya, itu paling sengit kepada dai-dai yang mengajak kepada ittiba. Karena kalau nanti masyarakat itu berhasil diajari ittiba, kiai-kiai sesat ini jadi enggak laku. Sehingga mereka betul-betul menghadang dai-dai yang mereka ingin ini mengajarkan ittiba kepada masyarakat. Demikian pula para tauhid yakni para penguasa Fir'aun, model Fir'aun yang pengen memperbudak manusia sehingga manusia itu nyembah dirinya menjadi manusia-manusia yang menghinakan di hadapan dirinya. Mereka sangat benci dan mengadang dakwah tauhid karena dakwah tauhid akan membebaskan dari penghambaan dan pengagungan yang tidak sebenarnya kepada para ini makhluk. Mereka mengadang dakwah para Nabi Allah alaihi salatu wasalam. Li'annahum kanu ya'lamun makna la ilaha illallah. Karena mereka mengetahui bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah i'lanun am li tahrir bashar. Adalah pengumuman yang umum di mana la ilaha illallah itu adalah seruan atau ibaratnya seruan umum yang akan membebaskan manusia, wa isqatil jababarah, dan akan menumbangkan para diktator, penguasa-penguasa diktator, an urusihim al-kadibah, dari singgasana mereka yang palsu yang menggiring manusia kemudian menyembah dirinya, yang penguasa-penguasa ini memperbudak manusia. Wa i'lanu li apa ini? Wa i'la'u li jabahil mu'minin allati la tasjudu illa lillahi rabbil alamin. Dan tauhid ini akan meninggikan derajat orang-orang mukmin yang tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga tauhid benar-benar akan mewujudkan ini pembebasan, kemerdekaan yang hakiki dari segala macam perbudakan, penjajahan, penghambaan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga fitrahnya, akalnya, kehidupannya benar-benar terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas, murni, menjadi hamba-hamba Allah yang berjalan hidup di atas fitrahnya. Yang kedua, membentuk kepribadian yang kokoh. Tauhid mendorong terbentuknya kepribadian seseorang yang kokoh, yang jelas arah dan tujuan hidupnya, yang tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah saja. Hanya kepada Allah dia hadapkan wajahnya, baik ketika sendirian atau di tengah keramaian. Hanya kepada Allah dia mengadu, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Berbeda dengan orang-orang musyrik, hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang banyak sekali. Suatu saat dia menghadap dan menyembah orang yang masih hidup, dan pada saat lain dia hambakan dirinya di hadapan orang yang sudah mati. Sehubungan dengan hal itu, Nabi Yusuf pernah berkata, Ya sahibai sajani sijani Ya sahibai sijani arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang maha perkasa? Quran surat Yusuf ayat 39. Orang mukmin hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dia tahu mana hal-hal yang akan membuat Allah ridho dan yang akan membuatnya murka. Dia hanya akan melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho, sehingga hatinya tenteram. Adapun orang musyrik, karena dia mempunyai banyak Tuhan, maka terkadang dia harus miring ke kanan dan terkadang harus miring ke kiri. Dia terombang-ambing ke sana kemari untuk memenuhi tuntutan Tuhan-Tuhannya yang banyak. Iya. Sehingga dia pun hidup dalam kebimbangan dan tidak mempunyai ketetapan dalam hidupnya. Iya, kita lihat sekarang yang kedua, ikhwanibillah, itu diantara min fawaid, diantara keuntungan, faedah-faedah yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, takwinu syakhsiyati al-mutazayyana. Dia akan membentuk pribadi yang kokoh, hebat, bijak, yang kuat. Fattauhidu yusaidu ala takwinil syakhsiyatil mutazayyana allati tamayyazat fil hayati wajhatiha. Tauhid itu akan membantu terbentuknya kepribadian yang kokoh, yaitu kepribadian yang istimewa dalam kehidupannya. Dia memiliki arah-arah yang jelas. Wijahnya itu, arah hidupnya itu jelas. Kemana dia mengarah, tidak terumbang-ambing. Watawahadat ghayatuha. Tujuannya, puncak tujuannya satu, yaitu Allah Ta'ala. Falaisala illa ilahun wahidun. Tidak ada bagi dia kecuali hanya satu ilah. Sehingga mengarahkannya pun jelas, bersikapnya pun jelas. Tatajaha ilaihi fil khulwah wal julwah. Dia mengarah kepada satu ilah ini, baik ketika dia sendirian, ketika dia bersama orang banyak, maka arah hidupnya jelas hanya mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa tad'uhu fis-sara'i wa dharra. Dia hanya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu atau jiwa yang kokoh ini hanya akan mengarahkan doanya kepada Allah, baik dalam keadaan sir, dalam keadaan sarra lapang, wadhara dalam keadaan sempit, dalam kondisi segala kondisi dia hanya mengarahkan kepada satu arah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil musyrik, lain dengan kehidupan orang-orang musyrik yang sesembahnya banyak, alladhi taqassamat qalbu, hatinya itu tercerai-berai, terbagi-bagi menjadi atau ke arah al-alihah wal-ma'budat, ke arah berbagai macam sesembahan-sesembahan yang banyak. Famaratan yattajihu ilal ahya, terkadang dia arahnya ke sana. Wa maratan yattajihu ilal amwat, terkadang diarahnya kepada orang masih hidup, terkadang diarahnya kepada orang sudah mati. Wa min huna qala Yusuf alaihi salatu wasalam, oleh karena itulah di antara dakwah Nabiullah Yusuf ketika di penjara, Yusuf ketika di penjara dakwahnya dakwah tauhid, bukan dakwah politik, bukan dakwah merekrut teman-teman sepenjara untuk menyusun kekuatan kepada mendungkel penguasa yang zalim. Tapi Yusuf saat di penjara dakwahnya pun tetap dakwah tauhid, karena ini adalah pangkal utama pokok ini dari dakwah semua nabi dan rasul, bagaimana mengeluarkan manusia menjadi hamba-hamba yang benar-benar mewujudkan tauhid. Ya sahibai sijni, wahai dua kawanku dalam penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun, tuhan-tuhan yang beraneka ragam itu, itukah yang lebih baik? Tuan-tuan yang bermacam-macam, itukah yang lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah Tuhan yang baik itu yang hanya satu, yaitu Allah yang maha perkasa? Tuhan yang baik itu satu Tuhan yang maha perkasa, atau Tuhan yang bercerai-berai yang macam-macam? Tentu mengabdi kepada satu Tuhan, satu sesembahan, itu lebih jelas. Maka di antara tamsil Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan tauhid, perumpamaan ahli tauhid adalah seperti satu budak yang hanya melayani satu tuan. Sedangkan perumpamaan musyrikin, satu budak yang punya tuan yang banyak, mutasakisun, yang tuan-tuan ini saling berebut memerintah. Sehingga satu memerintah umpamanya jalan, suruh jalan ngidul, satu merintah jalan ngalor, satu merintah jalan ngulon, satu merintah jalan ngitan. Ya mati kaku, dia mana yang dituruti menjadi kacau balau hatinya. Beda dengan orang yang rob sesembahnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, arah kehidupannya jelas, kemana dia mengarahkan ini hidupnya itu. Fal mu'min ya'budu ilahan wahidan, mukmin itu menyembah satu ilah. Arafa ma yurdihi wa ma yuskhituhu, orang mukmin mengetahui apa yang menjadikan Allah ridha, apa yang membuat Allah itu murka, sehingga sikapnya jelas. Tinggal mengetahui apa yang Allah ridhai, apa yang Allah murkai, kemudian dia tinggal melaksanakan perkara-perkara tersebut. Beda dengan kalau Tuhannya banyak, kemauannya banyak, keinginannya banyak, ini akan mengacau balukan hatinya. Fawaqafa indama yurdihi wastiraha qalbu, dia pun tinggal bersikap bagaimana memenuhi kepada satu Rob apa yang diridhoinya, dan hatinya menjadi lapang, sehingga hatinya menjadi tenang, lapang, gampang. Wal musyrik ya butuh aliyatan adidatan, sedangkan orang musyrik itu menyembah Tuhan yang banyak, seperti pemilik tuan yang banyak, tuannya banyak, dia akan kesulitan untuk memenuhi segala apa yang diinginkan mereka. Hada ya khuduhu ilal yamin wa akhar ilal yasar, yang tuan ini minta untuk ini ke arah kanan, yang satu minta ke arah kiri. Wa bainahum musyattat la qararalah, maka dia pun di antara tuan-tuan yang banyak itu ini menjadi terombang-ambing. Musyattat itun la qararalah, dan tidak ada kepastian apa yang mesti dia lakukan terhadap tuan-tuan yang mereka sembah. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang benar-benar memiliki kepribadian yang kokoh, hebat, yang betul-betul jelas arah hidupnya. Dia tinggal memenuhi kepada satu Rob, apa perintahnya, apa larangannya. Itu adalah kehidupan seorang mukmin, kehidupan sesuai dengan fitrah mereka. Yang ketiga, jiwa maupun keluarga. Tauhid menutup ketakutan seseorang terhadap manusia, jin, kematian, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Seorang mukmin yang bertauhid tidak akan takut kepada siapapun kecuali Allah. Karena itu, dia tetap merasa aman di saat manusia mengalami ketakutan dan tetap merasa tenang di saat manusia mengalami kegelisahan. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Keamanan ini timbulnya dari lubuk jiwa, bukan karena adanya pengawasan polisi atau lainnya. Itu baru keamanan di dunia. Adapun keamanan di akhirat jauh lebih besar dan kekal. Yang semua itu mereka peroleh tidak lain karena mereka telah bertauhid, beribadah semata-mata kepada Allah, tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, karena mereka tahu bahwa syirik adalah suatu kezaliman besar. Ya, sekarang catatan yang ketiga dari catatan Syekh. Beliau mengatakan at-tauhidu masdarul amnin nas. Tauhid itu adalah sumber li amnin nas, keamanan manusia. Dia hatinya akan benar-benar diwarnai dengan rasa aman. Bagaimana dia tidak merasa aman, ikhwan? Hatinya seorang muwahhid, dia bersandar total kepada Allah yang maha sempurna. Orang kalau dikawal dan dibersamai dengan yang serba mumpuni dan mencukupi, merantasi segala-galanya, hatinya tenang gak, ikhwan? Tenang. Tapi kalau dia merasa pengawalnya itu mayek-mayek, kayak pohon rapuh, tidak punya kekuatan, keterampilan, persenjataan, gak mumpuni, ya tentu gak tenang hatinya. Lain dengan kalau dia bersandar kepada yang mencukupi segala-galanya. Kalau kita bersama dengan yang maha kaya, semua yang akan ini dialami akan tercukupi, kekurangan akan tercukupi, maka dia tenang karena dia bersama dengan yang serba mencukupi segala kebutuhannya. Maka hati seorang mukmin yang muwahhid, ada orang yang paling tenang ketika dia bersandar kepada Allah Ta'ala. Makanya ketenangan hatinya seorang mukmin itu sesuai dengan kadar kesempurnaannya dalam bersandar kepada Allah Ta'ala. Semakin berkurang kadar bersandarnya, semakin tidak tenang, semakin tidak tenang. Semakin sempurna kadar bersandarnya, dia semakin tenang. Tenang dari rasa takut, tenang dari kegalauan-kegalauan, tenang dari kesedihan-kesedihan, itu akan tenang. Akan betul-betul hatinya merasa tenang. Li'annahum. Kenapa ahli tauhid kok hatinya merasa tenang, merasa aman? Li'annahu yamla'u nafsu sahibihi amnan wa tumaninatan. Karena jiwanya para pemilik tauhid ini, dia benar-benar, karena tauhid itu akan memenuhi li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tumaninatan. Karena tauhid ini akan memenuhi jiwanya ahli tauhid dengan ketenangan dan tumaknina, ketenangan dan kenyamanan, aman. Tauhid akan memenuhi atau akan menghasilkan di hati orang mukmin keamanan dan ketenangan. Fala yakhafu ghairallah, maka dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga hatinya tenang ketika dia bersandar kepada Allah Ta'ala. Nabiullah Ibrahim saat dihadapkan kepada ancaman Namrud dan ancaman masyarakat yang akan melimpar ke api, hati Ibrahim di puncak ketenangan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik ini yang menjaga, yang mengurus. Kalau seandainya hatinya tidak bersandar kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, dihadapkan kepada eksekusi, dibakar api dalam nyala api yang besar, hatinya akan galau, enggak kawan? Hatinya akan terancam, merasa gelisah, resah, takut, enggak kawan? Bagaimana? Tentu akan penuh dengan rasa ketakutan. Tapi ketika dia bersandar kepada Allah, maka rasa takut, gelisah, galau itu lenyap, karena Allah yang akan mencukupi segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik yang mengurusi keadaanku, yang menjamin kehidupanku. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab, yang pasukan gabungan dari musuh itu sangat mengancam jiwa, maka Nabi dan para sahabat orang yang hatinya tenang, tenang, bahkan mengatakan hada ma wa'adanallahu wa rasuluh, bahkan kaum ini mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, gak ada takutnya. Walaupun jumlah musuh banyak, hatinya bersandar total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu seandainya Allah tidak menghendaki seseorang tertimpa mara bahaya, walaupun manusia sejagat bersepakat untuk menimbulkan mudarat, tidak akan bisa. Nabi yang mengajarkan kepada umatnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayang fa'uka la yang fa'uka illa ma kataballahu lak. Ketahuilah ya Ibnu Abbas, kata Nabi, seandainya umat itu, manusia sejagat bersepakat untuk mendatangkan kebaikan bagimu, manfaat bagimu, maka manfaat itu tidak akan bisa kamu dapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang ditetapkan Allah bagimu. Apa yang tidak Allah takdirkan menimpa anda, maka tidak akan anda dapatkan. Walau istama'u ala ayadurruka, sebaliknya, kalau mereka itu bersepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa ma kataballahu alaik, mudarat mara bahaya itu tidak akan bisa menimpa kamu kecuali yang telah ditakdirkan Allah akan menimpa kamu. Sehingga orang yang mereka bersandar kepada Allah, hatinya tenang. Dia tidak dibuat gelisah. Dia merasa ya ini hatinya aman, tenang, karena sedang dibersamai Allah. Waqad sadda manafidhal khawfi ala rizki wal nafsi wal ahli. Maka tauhid ini ketika telah meresap dalam hatinya orang akan menutup celah rasa takut dalam urusan rezeki, dalam urusan jiwa, dalam urusan keluarga. Urusan rezeki, banyaknya, banyak gak ikhwan orang yang galau, gelisah urusan rezeki? Ada? Hampir semuanya rata-rata gelisah urusan rezeki. Yang baru sekolah mikir, gelisah, saya nanti ketompora yo, sekolah daftarnya ketompora yo, gelisah. Kemudian yang sudah sekolah lulus, gelisah lagi, nanti saya bisa dapat pekerjaan gak ya, gelisah. Sehingga terus dirundung rasa gelisah terus. Kecuali orang yang mereka punya tauhid, dia yakin seyakin-yakinnya jatah rezeki itu adalah dijamin oleh Allah. Allah sudah membagi-bagi dan tidak akan manusia mati kecuali rezekinya telah sempurna. Sehingga itu membuat hatinya tenang. Iman kepada takdir diantaranya membuat hatinya tenang. Mencari-mencari, karena kewajiban yang syariat ajarkan kita harus mencari. Wabtahu min fadlillah, cari itu karunia Allah Ta'ala. Dan tidak dibenarkan malas-malas, ungkang-ungkang, hanya menggogok, nunggu datangnya rezeki. Enggak. Dia keluar rumah penuh dengan tawakal. Tawakal itu yang membuat hatinya tenang. Kalau dia ternyata mendapatkan jatah rezeki yang banyak, dia tidak akan sombong. Karena dia tahu hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbi, ini semata-mata hanya karunia Allah. Kalau dia ternyata hanya mendapatkan sedikit padahal usahanya telah maksimal, dia bersabar. Dia tahu ini adalah yang menghendaki Allah, rezeki telah dibagi, sehingga dia pun tenang dan dia ridha dengan pembagian Allah. Hatinya tenang. Dalam urusan rezeki dia akan dibuat tenang. Cari-cari. Dan dia yakin Allah yang memberikan, yang menjata rezeki. Ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali rezekinya itu atas tanggungan Allah Ta'ala. Demikian juga wa nafs, terhadap jiwanya dia akan tenang. Umar bin Khattab, khalifah yang super terkenal, yang lekah kuasanya dalam membuka kota-kota sampai diwariskan pada muslimin sepertiga dunia. Umar sempat didapatkan tidur ngeletak di masjid. Enggak takut dibunuh manusia. Hatinya tenang karena dia telah membuat kehidupan tenang dengan tauhid. Tidak mengkhawatirkan dirinya. Soal mati dan tidak mati sudah dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga jiwanya dia pasrahkan kepada Allah. Yang penting dia menempuh jalan yang benar. Demikian pula berkaitan keluarganya. Keluarganya nanti mau makan apa, bagaimana dan segalanya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia pasrahkan kepada Allah, dia supaya Allah yang menjaga keluarganya, udah hatinya tenang. Enggak ada yang lebih baik dipasrahi kecuali Allah Ta'ala. Ini ada hatinya seorang ahli tauhid. Sehingga bagaimana dia tidak merasa nyaman, tenang, aman. Wal khawfu minal insi wal jinni wal maut wa ghairiha minal makhawif. Hatinya merasa tenang dari manusia, jin, orang mati, dan yang lainnya, dari berbagai macam ketakutan-ketakutan. Ancaman-ancaman manusia. atau gangguan-gangguan jin, atau bayangan-bayangan orang sudah mati, atau yang lainnya, dari rasa takut dia aman, karena dia merasa sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minu al muwahhidu la yakhafu ahadan ilallah. Mukmin muwahhid itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini yang membuat hati dia tenang. Walihada tarahu amnan idha khafan nas. Walihada tarahu aminan idha khafan nas. Oleh karena itulah antum lihat ahli tauhid tenang saat manusia mengkhawatirkan yakni dirinya. Saat manusia mereka dirundung rasa takut. Takut dengan musibah, takut dengan bencana, takut dengan rezeki, takut dengan ancaman, takut dengan dirundung ketakutan macam-macam. Ahli tauhid dia akan tenang. Dia tidak akan dibuat yakni gelisah sebagaimana gelisahnya manusia, karena dia punya sandaran. Dia punya sandaran. Ibaratnya saya punya bos yang mencukupi segala-galanya, tenang. Saya punya backing, backing yang paling kuat yang bisa menyelesaikan segala-galanya, tenang. Lain dengan orang yang mereka hatinya rapuh, enggak punya backing, merasa enggak punya backing, enggak punya sandaran, enggak punya keyakinan, beda. Mutmainnan idza qaliqan nas. Dan dia merasa tenang apabila ketika manusia itu goncang. Saat manusia banyak yang goncang, dia tenang. Pribadi, contoh pribadi yang paling tenang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di antaranya ketika proses perjalanan hijrah dikejar Suraqah, tenang Nabi. Di gua bersama Abu Bakar, musuh telah di depan pintu, hanya ngelongok sedikit dia akan konangan, ketahuan. Nabi tenang saat itu. Abu Bakar gelisah. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, madannuka bisnaini wa thalithuha Allah. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan Anda terhadap dua orang sedangkan yang ketiganya Allah Ta'ala? Merasa dibekingi Allah, merasa dibersamai Allah, merasa rujukan utamanya itu Allah, hati tenang. Lain dengan orang yang mereka tidak memiliki sandaran seperti itu. Walihada al-makna asyara al-Quranul Kirim biqaulihi. Inilah makna yang disyaratkan dalam Al-Quran. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, yaitu dengan syirik. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Orang yang hatinya paling aman, yang paling sempurna tauhidnya. Karena dia paling bersandar kuat. Dia paling dekat sandarannya kepada Allah Ta'ala. Paling kuat dan bersandar kepada Allah Ta'ala. Keyakinannya tentang Allah itu paling kuat. Maka dia menjadi paling aman. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia aman dari segala rasa takut yang sering mengancam manusia. Dalam urusan rezeki, dalam urusan keluarga, dalam urusan kehidupan, urusan keselamatan jiwa, urusan masalah jatah harta dan sebagainya, dia paling merasa aman. Demikian pula di akhirat, yang dia di dunia telah menjadi hamba Allah yang bertauhid, yang taat, di akhirat dia akan merasa aman dari segala ancaman kengerian yaumul akhir. Karena dia di dunia telah menjadi hamba-hamba yang taat, di akhirat Allah akan berikan keamanan dari segala goncangan-goncangan yang menimpa orang-orang yang di dunia tidak mengenal Allah Ta'ala. Demikian pula orang yang bertauhid paling lurus hidupnya, di atas petunjuk. Di dunia ahli tauhid paling lurus, karena ahli tauhid ini orang yang pengen selenceng-lencengnya berjalan menuju Allah, maka hidupnya paling di atas petunjuk ilmu dan amal. Orang seperti ini akan semangat belajar, semangat mengamalkan, karena itu tuntutan kesempurnaan tauhid. Tuntutan kesempurnaan tauhid, maka dia paling mendapatkan petunjuk, petunjuk ilmu dan petunjuk amal. Maka erat kaitannya antara tauhid dengan semangat belajar, tauhid dengan semangat beramal, itu sangat erat sekali, sehingga dia orang paling lurus dalam kehidupannya. Seberapa hidayah yang menyertai dia, seberapa tingkat kesempurnaan tauhid yang dia miliki. Semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin berkurang kadar hidayah yang dia dapatkan. Wahadal amnu yang ba'u min dakhilin nafsi. Rasa aman yang muncul pada ahli tauhid ini, rasa aman yang tumbuh dari dalam, dari hati. Sumbernya itu di hati, sehingga kemana saja akan aman, di mana saja akan aman, dia akan tenang. Maka kata Rasulullah Islam, ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang diinginkan oleh para musuh itu apa? Inna jannati fi sadri, surga itu ada di sini, di dalam, ada di hati, di jiwa. Artinya kemanapun bergulir itu akan menyertai beliau. In qataluni faqatli syahadah, kalau mereka membunuhku dalam keterbunuhanku syahadah, syahid. Wa in taraduni fatardi siyaha, kalau mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah siyaha, plesir. Wa in habasuni fahabsi khulwah, kalau mereka menjebloskanku dalam penjara, kesendirianku dalam penjara adalah khalwatku dengan Allah sang kekasih, sehingga adanya lapang dada dan gembira. Ini adalah jiwa yang tenang, sumber keamanan itu di dalam sini. Lamin hirasati syurtah, bukan amannya itu karena ada polisi. Nah, polisinya kalau ketembak mati, hilang nanti sandaran dia, sehingga hilang rasa amannya. Dia bukan karena dikawal polisi, yang mengawal Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menjadi sumber segala ketenangan tentraman. Wa hadza amnud dunya. Inilah keamanan dunia yang dirasakan oleh ahli tauhid, hatinya betul-betul merasa aman. Wa amma amnul akhirah. Adapun keamanan di akhirat, fa huwa aqdam wa abqa. Adalah keamanan yang lebih besar dari dahsyatnya goncangan-goncangan akhirat, dan lebih kekal, karena akhirat adalah kehidupan yang kekal. Li'annahum akhlasu lillahi, karena dia telah mengikhlaskan, memurnikan penghambaannya hanya kepada Allah. Walam yukhlitu tauhidahum bisyirkin, dan mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan syirik. Lianna syirka zulmun azim, karena mereka tahu bahwa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Empat, tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Tauhid memberi kekuatan jiwa kepada pemiliknya, karena orang yang bertauhid jiwanya penuh harap kepada Allah, percaya dan tawakal sepenuhnya kepada Allah, ridho dengan segala takdir yang mengenai dirinya, sabar ketika mendapatkan cobaan darinya, serta sama sekali tidak butuh apapun dari makhluk lainnya. Orang yang bertauhid jiwanya kokoh laksana gunung, dan bila musibah datang kepadanya, dia akan segera mengadu dan memohon kepada Allah untuk menghilangkan musibah itu darinya, tidak malah meminta kepada orang yang sudah mati. Pedoman dan prinsip hidupnya ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dan firman Allah, "Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa." Jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Surat Al-An'am ayat 12. Ya, catatan keempat. Di antara fawaid, faidah-faidah dari at-tauhid. At-tauhidu masdaru li quwwatin nafsi. Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Jiwanya tangguh, hebat, kokoh, tahan banting. Li'annahu yamnahu sahibuhu quwwatan nafsiyah. Li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyah. Karena tauhid ini akan memberikan kepada pemiliknya kekuatan jiwa. Sehingga jiwanya menjadi kuat, jiwa yang kuat sekuat otot kawat balung besi. Kuat, jiwanya kuat, menjadi hebat, tahan banting. Dia adalah ha'ilah lima tamtali ubi nafsau minar roja fillah. Tauhid akan memberikan yaitu kepada pemiliknya itu kekuatan jiwa yang hebat. Lima tamtali ubihi nafsuhu minar roja fillah. Karena jiwanya dipenuhi dengan roja. Jiwanya dipenuhi dengan rasa harapnya kepada Allah. Orang kalau berharap pada Allah, ikhwan, enggak pernah kecewa. Orang kalau berharapnya kepada Allah enggak pernah kecewa. Pasti akan dia dapatkan. Karena Allah yang bisa memenuhi segala harapan. Tapi kalau antum harapannya kepada manusia, kecewa, kecewa, kecewa, kecewa, terus kecewa. Karena manusia itu dhaif dan miskin. Dhaif dan miskin. Sehingga kalau antum menginginkan sempurnanya, hanya marah-marah terus, marah-marah terus. Karena tidak pernah harapannya kepada manusia itu dia terpenuhi dengan baik. Orang sering memenuhi harapan itu ketika pas ada kepentingan. Pemanya baru anget-angetnya pacaran. Mbok mengharap apapun itu penuhi. Sampai harapannya pemanya metel bulan. Nah iso metel bulan akan diraih itu. Tapi ketika sudah dia enggak merasa kurang begitu mood, sudah berjalan pernikahan berapa hari, wah sudah harapannya kecewa-kecewa terus. Suami kecewa dengan istri, istri kecewa dengan suami, harapannya sering tidak terpenuhi. Manusia yang dhaif dan fakir, manusia yang dhaif dan fakir, dan banyak cacatnya, banyak kurangnya. Tapi kalau harapan itu disandarkan kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap, sehingga jiwanya akan kuat. Wathiqah bihi wa tawakkul alih. Jiwanya akan jiwa yang sangat fiqah, yakin kepada Allah dan tawakal, bersandar total kepada Allah. Waridha biqadaih, dan dia menjadi orang yang ridha dengan takdirnya, sehingga apapun yang menimpa dia, dia akan bisa mensikapi dengan benar, dengan lapang dada, dengan hati yang ini penuh harap. Sia kembalikan kepada Allah. Wasabru ala bala'i, dan sabar terhadap bala' yang menimpa. Bahkan bala' itu ketika menimpa dia, tidak lagi dia pandang bala', tapi yang dia pandang adalah pahala di balik musibah yang dia dapatkan itu. Sehingga menjadi longgar hatinya, longgar dadanya. Seperti antum diuji dengan pekerjaan berat, tapi gajinya di balik pekerjaan berat ini 1 bulan 1 miliar umpamanya. Kira-kira beratnya masih terasa berat enggak? Pekerjaan terasa berat, tapi bayangan gajinya 1 bulan 1 miliar. Oh, enggak terasa berat lagi. Sehingga yang dipandang bukan beratnya pekerjaan lagi, tapi ini upah, pahala di balik apa yang dia telah ini alami dari musibah. Maka akan tangguh jiwanya itu. Wal istighna ani khalqi, an khalqi, dan dia merasa enggak butuh dengan makhluk, sehingga tidak akan terhina di kalangan para makhluk. Antum kalau pengin punya izzah, kata Nabi kita, syarful mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, salat malam. Karena salat malam tanda hamba ini punya hubungan khusus dengan Allah Ta'ala. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Di waktu manusia terlelap tidur, gak berpikir lagi kecuali kenikmatan tidur, si hamba dia ingin bernikmat berduaan dengan Allah Rabbnya, sehingga dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Wa issu, kewibawaan seorang hamba itu istighna'uhu 'anin nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia. Antum kalau sudah mulai ngatung kepada orang, jatuh harga dirinya. Akan mulai jatuh harga diri dia. Sehingga Nabi mendidik kita izzah. Kalau ingin memiliki harga diri yang baik, maka jadikan diri Anda merasa tidak butuh dengan orang lain. Fawa rasikun kal jabal. Jiwa seorang mukmin itu rasih, kokoh, seperti kokohnya gunung. Nancep, kuat, kokoh, enggak gampang goyang. Faida nasalat bi musibah sala rabbah kasyafaha. Kalau turun menimpa kepada dia itu musibah, dia mintanya kepada Allah, tersingkaplah musibah itu. Dia tidak minta kemana-mana, mintanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga hatinya itu bersandar untuk menghilangkan musibah kepada Allah Ta'ala. Walam yas'alil amwat, tidak minta kepada mayit-mayit. Syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, syiar hidupnya itu seperti dalam sabda Nabi, idza salata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta-mintalah kepada Allah, kalau kamu beristianah, istianahlah kepada Allah. Dan firman Allah Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan pada dia itu dur, yaitu madarat, musibah, kesulitan, bencana, maka tidak ada yang bisa menyingkap bencana musibah itu kecuali Allah Ta'ala. Maka jiwanya dia hanya minta kepada Allah Ta'ala. Ini kokohnya jiwa seorang mukmin. Yang terakhir, bentuk penuhanan hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Segenap manusia tidak lain hanyalah hamba-hamba Allah. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir catatan beliau yang kelima, at-tauhidu asasul ikha wal musawah. Tauhid itu asas persaudaraan dan persamaan. Tidak ada persaudaraan hakiki kecuali persaudaraan yang diikat dengan ikatan Allah Ta'ala. Sehingga dia akan tulus. Dia akan tulus. Memberi, menolong dengan tulus, berharap kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tendensius, tidak ada tendensi apa-apa. Dia hanya menginginkan apa yang ada pada si Allah Ta'ala. Maka tidak ada persaudaraan hakiki kecuali orang yang bersaudara karena Allah Ta'ala. Banyak orang bersaudara ketika banyak duitnya. Nek pas duitnya akeh, bersaudara. Nanti duitnya wis garing, udah enggak ada lagi duitnya, kemudian wis dewi-dewi baik. Udah lagi enggak bersaudara lagi. Demikian pula kalau pas punya jabatan, udah ngerumpuk, udah ngerubiung karena bersaudara, ngefan karena ada tendensi jabatan yang dimiliki. Begitu pensiun sudah enggak lagi menjabat, wis bubar dewi-dewi. Sehingga persaudaraannya diikat oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Seorang mukmin, saudara persaudaranya diikat oleh kepentingan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga awet sepanjang masa bahkan dunia akhirat. Persaudaraan yang dibangun hanya kepentingan dunia, itu persaudaraan yang paling lama hanya di dunia, di akhirat akan berubah menjadi pertikaian. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun ilal muttaqin. Persaudaraan, perkawanan kental, persahabatan kental, itu yang dilakukan oleh orang-orang itu besok di akhirat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka persaudaranya dibangun di atas ketakwaan. Kayak kasus-kasus di dunia, ikhwan. Nek lagi ngerancang bareng-bareng piye korupsi dum-duman ben itu rukun. Rukun. Nanti kalau sudah ada yang kecokot diseret ke pengadilan, padu dewe-dewe. Kemudian saling nyokot satu dengan yang lainnya, saling mengingkari, saling melaknat, saling bersumpah, saling segala macam. Ini akan kayak gitu kelak di akhirat. Sehingga tidak akan langgeng persaudaraan kecuali persaudaraan karena ini tauhid. Demikian pula persamaan, al-musawah. Tidak mengenal kasta. Kita tidak mengenal kasta. Kemuliaan bukan karena harta dan jabatan dan kedudukan. Kemuliaan karena ketakwaan. Sehingga kelas Bilal bin Rabah yang mantan budak bisa mengungguli tuan-tuan Quraisy karena ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Li'annahu la yasmahu li'atba'ihi ayyattakhidha ba'dhum ba'dhan arbaba min dunillah. Karena tauhid tidak memberi celah kepada pengikutnya untuk mempertuankan satu dengan yang lain. Fal uluhiyah lillahi wahdah, hak untuk disembah hanya milik Allah semata. Wal ibadatu minan nas jami'an, dan penghambaan itu tugas semua manusia, sehingga siapapun dari kalangan makhluk tugasnya nyembah Allah Ta'ala sama. Dari presiden sampai rakyat, tukang sapu, tukang jelata, semuanya sama. Wala rasihim Muhammadun Rasulillah sallallahu alaihi rasulullah sallam, dan panglima hamba-hamba Allah yang menghamba kepada Allah adalah Muhammad Rasulullah wa Mustafa, dan orang dipilih oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa catatan ikhwan yang beliau terangkan kepada kita min fawaidit tauhid. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? Mohon dijelaskan tentang sikap muwahhid atau iman terhadap takdir, ketenangan terhadap masalah jodoh. Ya sudah dijodoh-jodohkan, sudah ditakdirkan jodohnya siapa, sudah ditakdirkan Allah SWT. Bukan berarti iman kepada takdir kemudian longo-longo, hanya dekem di rumah, ngekep dengkul, tidak ada usaha. Enggak, tetap usahanya maksimal. Usahanya maksimal. Kalau orang iman kepada takdir, usaha. Seneng ngincer fulana, dilamar, ditolak sama bapaknya. Ya dia iman pada takdir, enggak apa-apa. Sudah takdirnya, belum jatah saya. Tenang hatinya. Tapi kalau enggak, wow, langsung gantung. Langsung dia cari tali dadung kemudian gantung. Lain dengan ahli tauhid, enggak. Usaha dia kayak orang yang kayak orang susah untuk mencari harta. Dia jualan, keliling, nawak-nawak ke, rapayu-payu, ya sudah, alhamdulillah, ini takdir Allah begini, bersabar. Terus jualan lagi. Begitu juga soal jodoh, ditolak, ya ngelamar lagi, cari lagi, ngelamar lagi, cari lagi, ngelamar lagi, terus, sampai ping seket, rapopo. Dia iman pada takdir membuat dia tenang. Dia yakin Allah memberikan yang terbaik. Demikian ya, Huang. Ya. Pelajaran apa itu? Bahasa Jawa. Kalau bisa pelajari itu nanti itu ada nilai itu gimana? Itu masih dalam pelajari tapi tidak mengamalkan. Ya mempelajari untuk diingkari, mempelajari untuk tahu ini syirik, kayak gini syirik. Tahu oh gini syirik atau ini macam-macam syirik yang berkembang di masyarakat. Inilah ini diantaranya gini. Ya dia terpaksa untuk tahu aja. Dan tahu itu syirik gitu. Sehingga bukan untuk diyakini, bahkan untuk didakwakan kepada teman-temannya, contoh ini, contoh syirik kayak gini. Udah? Kita cuma sekian ikhwan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.